Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من أخوال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد Masyarakat muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa on air mengkaji sama-sama ayat Allah Subhanahu wa taala, tadabbur tentang Al-Qur'an yang kita jadwalkan tadi sore, yaitu kisah Dzulqarnain dan Ya'juj Ma'juj. Tapi karena ada halangan sehingga kita tidak bisa sampaikan dan akhirnya kita jadwalkan di malam hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua dalam menuntut ilmu dalam bertadabur Al-Quran. Nih, sebelum saya lanjutkan, mohon infonya nih, insya Allah suara jelas nih. Takutnya nanti sudah kita sudah berjalan jauh, ternyata suaranya tidak ada. Nih, suara jelas sih. Ya, monggo yang sudah mendengar, yang sudah bergabung. Karena tadi juga hujan, mungkin juga sinyalnya juga kurang baik, tapi semoga saja terdengar dengan jelas. Ya, alhamdulillah sudah terdengar. Langsung saja kita lanjutkan kisah Dzulqarnain wa Ya'juj dan Ma'juj. Kana fi salifi az-zaman, pada zaman dahulu ada seorang raja yang beriman, raja yang adil yang bernama Dzulqarnain. Wa kana Dzulqarnain ya'ishu fi zamani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dzulqarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini beliau, kita cuma terjemahkan saja dari Syekh Mahmud Al-Misri, tapi sebenarnya menjadi perbedaan khilaf di kalangan ulama kapan Dzulqarnain itu hidup, nah, di masa Nabi siapa. Tapi beliau di sini memilih masa hidupnya Dzulqarnain adalah pada saat diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim menjadi nabi bagi Dzulqarnain. Terlepas dari perbedaan itu, kita pakai satu saja di sini, ya, mengikuti alur dari Syekh Mahmud Al-Misri. Dzulqarnain hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Waqad amana Dzulqarnain ma'a Ibrahim alaihissalam. Dzulqarnain beriman, ini bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bertawaf mengelilingi Ka'bah itu ketika Nabi Ibrahim membangunnya. Jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan putranya Nabi Ismail, dan Dzulqarnain itu ikut tawaf di Ka'bah itu bersama Nabi Ibrahim. Waqad ta'lam الخير الكثير والعلم الوفير من إبراهيم وقد تعلم الخير الكثير والعلم الوفير من إبراهيم. Banyak belajar kebaikan dan belajar ilmu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kana dzul qarnain yatamanna ayusbiha al-alam ayusbiha al-alamu kulluhu 'ala al-imani wa tauhid. Dzul qarnain ini sangat berkeinginan alam semesta ini, jadi di dunia ini semuanya penduduknya beriman dan bertauhid. Jadi punya keinginan yang kuat. Wa min ajli dzalika jahhaza jaisan kabiran. Oleh karena itu dzul qarnain menyiapkan pasukan yang besar. Yeah. Supaya dia bisa berkelana di muka bumi ini, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Dzulqarnain dan menyiapkan segala sesuatunya yang bisa membantunya untuk melakukan dakwah yang besar ini. Berarti dalam berdakwah ini memang juga membutuhkan persiapan yang matang yang besar. Maka Dzulqarnain sebelum berdakwah menyiapkan kekuatan nih, karena kekuatan itu juga penting sekali dalam dalam berdakwah. Fatafa Dzulqarnain masyariqal ardi wa magharibaha. Dzulqarnain berkeliling ke timur dan ke barat, dia punya keinginan yang kuat ya, sehingga bisa mengalahkan musuh-musuh yang dihadapinya. Nih, dengan itu dia bisa menghukumi manusia dengan keadilan, dengan rahmah, dengan kasih sayang, dan tidak menzalimi satupun. Dia bisa berkuasa di muka bumi atas izin Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi atahu kullama yahtaju ilaihi. Yang telah memberinya, yang Allah memberikan kepada Dzulqarnain segala sesuatu yang dia butuhkan, minat tamkini wal junudi wal alatil harbiyah wa alatil hisar wa hayya lahu kull asbabin nasri wat tamkin. Disiapkan semuanya untuk Dzulqarnain, itu pasukannya, alat perangnya, alat-alat untuk pengepungan dan segala sebab-sebab kemenangan itu diberikan kepada Dzulqarnain. Nahnu na'lamu annahu malikul annahu malakal ardha kullaha an ونحن نعلم أن ملك الأرض أنه kita mengetahui bahwa ini raja-raja yang menguasai bumi itu ada empat. Ini maksudnya seluruh dunia. Dua orang beriman, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam dan Dzulqarnain yang beriman. Warujulani kafirani, dan dua orang yang kafir, yaitu Namrud, Raja Namrud, dan Bukhtanasir. Ini dalam sejarah, dilihat dalam sejarah, yang ini bisa berkuasa, menguasai dunia. Ini kalau yang beriman itu Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain, kalau yang kafir itu Raja Namrud dan Bukhtanasir. Wa kana min rahmatillahi azza wa jalla bi ahli al-ardi anna Dzulqarnaini malak al-ardha ba'da an-namrud. Dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala Dzulqarnain ini menguasai bumi ini setelah masa Namrud yang membuat kerusakan di muka bumi. Raja Namrud selesai, kemudian digantikan Dzulqarnain. Faja'a Dzulqarnain famala'a al-ardha rahmatan wa 'adlan. Dzulqarnain menguasai atau mengisi bumi dengan rahmah, kasih sayang, dan keadilan. Sebentar kak, umur kesana dulu. Awas kakinya. Ya, kesana ya, bentar ya. Baru pengajian. Sebentar. Memang ini agak like connecting terus sih. Cuacanya hujan gini, tapi enggak apa-apa, insyaallah nanti ada rekamannya. Tetap menyimak. Ya. Nih, tadi sampai mana tadi? Ya, melewati laut yang luas, gunung-gunung yang tinggi, padang pasir yang luas, dan makhluk-makhluk yang aneh, tanaman-tanaman yang hijau, burung-burung, dan bahasa-bahasa yang bermacam-macam. وكان يرى كل ذلك خلال رحلته الطويلة. Melihat itu semua di saat perjalanan yang sangat panjang, sampai bertahun-tahun perjalanan itu, menyaksikan itu semuanya. وبعدما وصل ذوالقرنين إلى مغرب الشمس, sesampainya ذوالقرنين dari di tempat barat tadi, pada رحلته الثانية الطويلة, kemudian dia melakukan perjalanan yang kedua, perjalanan yang panjang ke arah timur, ke barat mentok, kemudian ke arah timur. وكان في طريقه الطويل لا يمر بقوم إلا نصره الله عليهم. Di setiap perjalanan itu tidaklah dia melewati suatu kaum melainkan Allah memberikan kemenangan kepadanya atas mereka, kemudian menyeru mereka semua untuk beriman kepada Allah, bertauhid. Siapa yang taat maka dimuliakan, dan siapa yang tetap berada di atas kekufuran maka dia hinakan. Wastakhdamahu fi khidmati jaisyil mu'minin, dan dia gunakan untuk membantu pasukan kaum ini, digunakan atau dijadikan sebagai pembantu pasukan kaum mukminin. Wa dhalla hakadha hatta wasala ila al-makan alladhi tashruqu minhu asy-syams, fara'a ummatan 'ajibah. Terus seperti itu sampai nanti di tempat yang paling timur terbitnya matahari, atau tempat di sana seolah-olah matahari terbit dari tempat itu. Fara'a ummatan 'ajibah, dia melihat suatu umat yang menakjubkan. Ma ra'a fi hayatihi kulliha ummatan a'jaba minhum, dalam hidupnya itu tidak pernah melihat umat seperti itu. Ini anehnya itu. Laqad ra'a qauman hufatan 'uratan laisa lahum bina' wala buyut, dia melihat suatu kaum yang tidak pakai alas kaki dan tidak berpakaian. Laisa lahum, tidak punya bangunan, rumah-rumah yang bisa digunakan untuk berteduh dari panasnya matahari atau dari dinginnya angin. Dia juga tidak memiliki pepohonan, tidak punya dinding-dinding. Wa kanu qad hafaru li anfusihim saradib, dia itu melubangi tanah-tanah itu untuk masuk, untuk berteduh, nih, untuk berlindung di bawah tanah. Yadkhulu fiha, supaya dia bisa masuk ke dalamnya. Hatta tahmihim min haris syams, supaya bisa terlindungi dari panasnya matahari. Wa ahyanan yaghusuna fil ma'i, terkadang dia, orang-orang itu harus tenggelam, menenggelamkan diri di air. Wala ya'maluna ayya syai'in, tidak bekerja apapun, tidak melakukan apapun atau menyibukkan apapun. Bitahsili arzaqihim, untuk mendapatkan rezeki, tidak bekerja, tidak menyibukkan diri. Aneh orang ini, atau kaum ini aneh, tidak punya rumah, tidak punya tempat berteduh, dia malah kayak hewan aja tuh masuk-masuk ke lubang, bikin-bikin lubang itu. Hatta taghruba asy-syamsu fayakhrujuna wa yabda'una fil 'amal, kalau matahari itu sudah terbenam baru mereka keluar. Ini malah di malam. Baru mereka memulai kerja karena panas kalau siang. Maka kalau matahari sudah terbenam dia bangun malah kerja. Falamma ja'ahum dzulqarnain, dzulqarnain datang kepada mereka, mengajari mereka bagaimana mereka mendirikan rumah-rumah yang bisa melindungi dari panas matahari dan bisa melindungi dari dinginnya angin. Lalu menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka beriman dan hati mereka dipenuhi dengan nikmatnya iman dan cahaya tauhid. Tsumma wadda'ahum dzulqarnain, kemudian dzulqarnain minta izin berpisah dari mereka. Wantalaqa fi rihlatihi tsalitsah, perjalanan yang ketiga dimulai. Dzulqarnain menapaki jalan di safar yang ketiga ini, jadi kan nanti antara timur dan barat. Yusiluhu ila jihatish shimal, yang ketiga adalah ke arah utara. Haitsul jibal asyahiqah almurtafi'ah, menapaki gunung yang tinggi, yang terjal yang tinggi. Wa wasala dzulqarnain ila mantiqati baina jabalaini kabirain, dzulqarnain sampai di suatu tempat antara dua gunung yang besar. Inda biladit turk, ini di negeri Turki. Fawajada hunaka qauman mutakhallifina, di sana mendapati suatu kaum yang terbelakang. Layakaduna ya'rifuna lughatan ghaira lughatihim, hampir-hampir mereka tidak menguasai bahasa, tidak mengerti bahasa kecuali bahasa mereka sendiri. Wa kanat lughatuhum gharibah wa su'bah, bahasa mereka ini asing dan susah difahami. Sampai-sampai Dzulqarnain tidak bisa memahami bahasa mereka kecuali dibantu oleh penerjemah. Wa ba'dama takallama ma'ahum Dzulqarnain, setelah Dzulqarnain berbicara dengan mereka, dia tahu bahwa mereka itu hidup dalam kehidupan yang susah. Wa dzalika li annahum ya'ishuna bil qurbi min jabalaini mutajawiraini. Kenapa? Karena dia atau mereka itu hidup dekat dengan dua gunung yang berdampingan dengannya, dan di belakang gunung itu hidup suatu umat mutawahhisyah yang buas. Ya, hidupnya itu kasar, keras, buas. Wa hum qaumun ya'jud wa ma'jud, yaitu kaum Ya'jud dan Ma'jud. Yeah. Nih. Anu kurang jelas suaranya nggih. Ya ini karena hujan, saya juga di kampung, coba saya cari tempat yang lebih terbuka. Sudah dengar belum ini, Bu? Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sudah dengar? Sudah terdengar jelas di sini? Mohon infonya, sudah terdengar jelas atau belum? Sebentar. Silah tes, sudah jelas belum? Monggo. Karena di sini memang masih hujan ya, mungkin suara hujan. Ini ada Mas Fajar jelas, Mas Hadi jelas, nggih, insyaallah jelas. Monggo dicoba lagi, keluar kemudian masuk lagi. Ini kisah kita masih panjang, insyaallah. Nggih, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, tadi ada suatu kaum yang didatangi Dzulqarnain, itu di belakangnya itu ada dua gunung, dan di belakang gunung itu ada kaum yang, jadi ya, seperti kaum yang buas, yaitu disebut dengan Ya'jud dan Ma'jud. Wahum min dzurriyyati Yafits bin Nuh, ini keturunan Yafits bin Nuh alaihissalam. Terkait Ya'jud dan Ma'jud ini sebenarnya juga menjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah Ya'jud dan Ma'jud itu hidup di suatu masa saja, atau akan keluar dalam suatu masa saja, yaitu di akhir zaman, ataukah sudah keluar berulang kali. Kalau kita perhatikan dan kita baca, ini di bukunya Dr. Salah Abdul Fatah Al-Khalidi, beliau itu lebih mungkin menguatkan pendapat yang Ya'jud dan Ma'jud ini keluar beberapa kali. Dulu pernah keluar beberapa kali. Salah satunya adalah bangsa Tatar. Tapi saya sendiri lebih cenderung kepada Ya'jud dan Ma'jud ini besok akan keluar di akhir zaman saja. Nah, jadi Ya'jud dan Ma'jud adalah keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam. Wa kana lahum ashkal wa ahjam ajibah. Jadi bentuknya dan ukuran postur tubuhnya itu berbeda dengan yang lain. Nih, tapi ya manusia. Wa kanu kuffaran la yu'minuna billah. Mereka itu kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Bal kanu lususan. Mereka itu pencuri. Nih. Ya'ishuna 'ala as-salbi wan nahbi was-sarqa. Hidupnya itu ya merampas, mencuri, ya, Mbah. Nih. Mencuri, ya, merampas, merampok gitu. Wa kana haula al-qaum al-masakin alladziina laqiyahum Dzulqarnain ya'ishuna ma'satan haqiqiyyah. Itu mereka yang didatangi oleh Dzulqarnain itu hidup dalam kemiskinan. Ya, hidup dalam kehidupan yang sangat susah. Sebabnya adalah ya mereka selalu dirampas oleh Ya'jud dan Ma'jud. Ya, kalau idza dakhala al-lail, kalau masuk di malam hari, kharaju min wara'il jabalain. apa nama Ya'juj dan Ma'juj ini keluar dari belakang gunung-gunung itu, ila ha'ula'il qaum, menuju tempat suatu kaum tadi. Mereka makan tanaman-tanaman, buah-buahan, mencuri binatang ternak. Ini kambing-kambing mereka diambil. Hatta asbaha ha'ula annas jawa'a, sampai orang-orang itu kelaparan ya, diambil semua makanannya sama Dzulqarnain. La yajiduna tu'aman wala syaraban, mereka tidak punya makanan dan tidak punya minuman. Bisa babima yaf'aluhu Ya'juj wa Ma'juj, sebab ya, oleh sebab perbuatan Ya'juj dan Ma'juj. Falamma 'alima Dzulqarnaini minat turjumani, setelah Dzulqarnain ini memahami permasalahan atas bantuan penerjemah tentang kisah mereka itu, qarrara ayyakifa bijanibihim, dia memutuskan untuk berdiri di samping mereka. Artinya itu ya menemani mereka, membantu, memberikan solusi kepada mereka, membantu mereka dengan syarat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa bada'u ya'riduna 'ala Dzulqarnaini 'ardan mughriban mughraban. Ya, dan mereka setelah itu menawarkan kepada Dzulqarnain dengan penawaran yang asing, yang ya, bukan penawaran yang biasa. Qalu ya Dzulqarnaini, dalam ayat disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 94-95, qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharajan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ayiruni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Terjemahnya bisa dibaca di Quran terjemah nih, mungkin sudah ada yang menyimak. Innahum 'indama wajaduhu fatihan, jadi mereka setelah mendapatkan fatihan qawiyan, mendapati seorang yang kuat, seorang yang ini jadi setelah mendapati orang kaum tadi kan menunggu-nunggu ya, bukan menunggu-nunggu, dengan kedatangan Dzulqarnain itu kan melihat Dzulqarnain adalah orang yang kuat, orang yang membebaskan negeri sana sini. Wa tawassamu fihi al-qudrah was-salah, Dzulqarnain ini orang yang punya kekuasaan, orang yang baik. Aradu alaihi ayyuqima lahum saddan, mereka memberikan ya, mungkin mengajukan lah ya, lebih tepatnya mengajukan kepada Dzulqarnain ini untuk membuat saddan, tembok, fi wajhi Ya'juj wa Ma'juj alladziina yuhajimu nahum, ini untuk membatasi antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Alladzi yuhaj, alladziina yuhajimunahum min wara'il hajizin, yang menyerang mereka dari belakang tembok itu. Akhirnya dengan itu Dzulqarnain itu menyepakati, yughayyiruna 'alaihi min dzalika al-mamar fayaishuna fi ardihim fasadan wa la yaqdiruna 'ala hum 'ala daf'ihim wa saddihim. Tujuannya adalah dibikin tembok itu supaya mereka tidak mampu ya keluar dari, tidak mau melewati tempat itu lagi dan tidak mengganggu lagi. Wa fi wa dzalika fi muqabili qadrin minna liyajma'unahu lahu min bainihim. Mereka meminta kepada Dzulqarnain itu juga mereka punya ini, punya uang. Nantinya Dzulqarnain yang bikin, nanti mereka yang membayar. Nih, bahkan Dzulqarnain ini mau dibayar sama mereka. Tapi Dzulqarnain adalah orang yang zuhud terhadap harta. Dzulqarnain menolak uang itu. Jadi apa yang mereka berikan kepada Dzulqarnain nih, dengan sifat zuhud dan ifahnya, beliau menolak upah itu. Qala lahum ma makkanni fihi rabbi khair. Karena memang Dzulqarnain sudah diberikan kenikmatan yang besar, maka yang Allah berikan kepadanya itu katanya itu lebih baik. La hajata li fima likum, aku tidak butuh harta kalian. Faqad atani Allahu khairan mimma indakum, Allah memberikan aku lebih baik daripada yang ada pada kalian. Wa manahani min madhahiri at-tamkini wal quwwah, Allah memberikan kepadaku kekuasaan dan kekuatan. Ma ja'alani zahidan fima likum musta'liyan alaihi, yang menjadikan aku seorang yang zuhud, artinya tidak terlalu rakus terhadap harta kalian ini memang seorang penguasa ini kalau sudah diberikan kenikmatan yang besar, nah itu akan lebih bisa menjaga dirinya dari fitnah harta. Yang berbeda dengan penguasa yang memang haus dengan harta, dia menjadi penguasa tujuannya adalah untuk itu, menjadi penguasa untuk melegalkan semua apa yang dia inginkan. Inna zuhdadil qarnaini fil mali wasti'alaihi alaihi, ini kezuhudan dil qarnain dan merasa tidak butuh dengan harta itu, yuqaddim lana sifatan min sifatil hakim, ini menunjukkan kepada kita ini salah satu sifat dari seorang pemimpin yang saleh, yang adil, yang zuhud. Wa huwa yad'u hukamal muslimin liyaqtadu bihi fi hadhihi sifah, ini menyuruh kepada semua pemimpin-pemimpin kaum muslimin supaya bisa mencontohnya dengan sifat-sifat tadi. Fa'inuni biquwwah, tapi yang diminta oleh Dzulqarnain adalah bantulah aku dengan kekuatan. Nih, sudah tenaganya saja. Lamma 'afa Dzulqarnain 'an walihi wa zuhdi fiha arada ay yatruku al-'ajz wal kasal wat tikaliyah. Jadi Dzulqarnain meskipun memberikan bantuan tapi juga tidak lantas semua ini serahkan kepadaku, tidak. Tapi Dzulqarnain itu juga meminta mereka supaya ya mereka tidak lemah, tidak malas bekerja. Wa ay yu'allimahumun nasyat, mengajarkan kepada mereka itu untuk bersungguh-sungguh beramal, berusaha. Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum udma. Maka yang diucapkan oleh Dzulqarnain itu bantulah aku dengan kekuatan, bukan dengan harta. Karena sudah ada hartanya. Wa ka'annahu yaqulu 'alayya al-quwwah al-maliyah al-fikri. Seakan-akan Dzulqarnain mengatakan sudah yang menanggung biayanya ini aku. Wa 'alaikum antum al-quwwah al-madiyah al-'amaliyah. Tugas kalian hanyalah membantu dengan kekuatan ini saja. Kerja saja, tenaga. Fa yasmi'u ma 'indi wa ma 'indahu ma ma 'indakum. Maka aku yang siapkan kekuatan harta dan pikiran. Ini dikumpulkan dengan kekuatan kalian, jasad kalian dan kerja kalian. Nah, supaya bisa menyelesaikan amal. Wa huna bada'a Dzulqarnain yufakkiru fi afdali tariqatin yastati'u min khilaliha ay yasudd at-tariq. Dari sini Dzulqarnain membikin bagaimana supaya ini jalan terbaiknya ini, supaya apa? Bisa menutup jalan itu sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa melewati lagi jalan itu untuk menyerang orang-orang yang miskin. Jadi wabak letafkir nami setelah berpikir panjang dalam Dzulqarnain mempunyai pandangan yang paling utama adalah supaya diberi tutup antara dua gunung itu. Jadi dua gunung itu ditutup. Ini pemikiran beliau seperti itu. Ini kalau ditutup nanti Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lewat lagi. Wabil fi'li asyara Dzulqarnain amrahu li ha'ula'il qaum bi an yahfarul ard. Yang pertama kali dilakukan adalah mengajak kaum itu untuk apa? Supaya bisa menggali tanah yang dalam. Jadi antara dua gunung itu supaya bisa menjadi pondasi yang kuat dan di atasnya akan dibangun tembok yang besar yang tinggi. Mereka akhirnya melubangi sangat dalam. Tsumma bada'a Dzulqarnain fi wadi al-asa. Dzulqarnain membuat pondasinya. Fawadha fiha sukhuran, ditaruh di sana ada batuan, ada pasir. Ini kemudian meminta kepada kaum itu untuk diberikan timah yang banyak karena di sana memang tempat yang kaya dengan besi, kaya dengan timah, dengan sebagaimana di sana juga kaya pohon, banyak pepohonan karena hutan. Ini dan banyak hewan ternak yang bermacam-macam. Sebenarnya tempat itu kaya, tapi karena diserang terus sama Ya'juj dan Ma'juj, akhirnya mereka menjadi miskin. Nih, mereka menjadi miskin dan tidak bisa menikmati apa yang mereka miliki. Tsumma talaba minhum ba'da dzalika ayatu ilaihi biqit'il hadid. Dzulqarnain meminta kepada mereka untuk mendatangkan potongan-potongan besi yang besar. Didatangkan, ditaruh Dzulqarnain, wabada'a yadhu'aha fawqa ba'dihi al-ba'd, ditaruh, ditumpuk dia sampai tinggi. Setelah tinggi kemudian dikucuri dengan panasnya timah terus seperti itu sampai menjadi bangunan yang kuat. Nih, jadi ini detailnya ya di sini ini tetap diambilkan dari kisah Israiliyat. Apa saja yang dilakukan oleh Dzulqarnain? Ini di sini ini seperti ilmu kalau sekarang ilmu teknik nih, teknik sipil. Jadi kemudian tadi ditambah dengan beliau sendiri selaku arsitek. Nah, arsitek juga menguasai teknik nih, teknik. Ya, entah ini teknik mesin apa teknik bukan mesin ya, teknik sipil. Nih, kemudian setelah selesai itu diperintahkan untuk apa? Menuangkan timah yang panas itu di atas besi itu supaya lengket, supaya kuat. Wa taraka al-hadid ma'an nuhas hatta jamada. Dibiarkanlah besi dan timah itu supaya membeku sehingga menjadi benteng atau menjadi tembok yang sangat kuat. Haqqat inna Dzulqarnain yamliku quwwatan wa fatana wa idrakan wa tamkinan wa hadha min tamkinillahi lahu wa ta'limihi iyyahu. Ya, benar-benar ya, Dzulqarnain ini memang seorang raja penguasa yang punya kekuatan, punya kecerdasan ya, pengetahuan yang luas ya. Dan ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad hadahu Allah ila tariqatin fadha ajibah. Kitamtin lil bina' wa taqwiyatihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana cara membuat itu. Jadi supaya bangunan itu kuat dan kokoh. Ya, wa bidzalika jama'a bainal hadid wan nuhas. Yang menghimpun antara besi dan timah. Ajaza Ya'juj wa Ma'juj amama as-sadi. Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembus tembok itu. Lama atamma Dzulqarnain bina' as-sad. Setelah selesai tadi tembok tadi, Ya'juj dan Ma'juj datang. Seperti biasanya, liya'biru al mudayyak wa yumarisu al-ifsad. Dia melewati tempat tadi yang sempit tadi, kemudian berusaha untuk membuat kerusakan. Lakinnahum fuji'u bisad, mereka dikagetkan dengan adanya tembok yang tinggi di hadapannya. Mereka berusaha nih bagaimana untuk melubangi tembok itu, mereka tidak bisa karena dibangun dengan besi ya, besi wal hadid amlas, ini besi yang ini permukaannya halus. Wa idza lam yakun bihi muqabit yamsik biha asyakhs, ini tidak ada bisa di apa nih, kan susah nih besi yang halus itu di gimana ngelubanginya. Falaisati wahadun ayatasallaqahu, dan tidak ada bisa yang menaiki juga enggak bisa karena emang halus licin. Wahawalu ayah timuhu, mereka berusaha untuk menghancurkannya juga tidak bisa karena terbuat dari bahan yang sangat kuat. Nah, ini memiliki buatan Dzulqarnain ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lewat. Wa huna nadhara Dzulqarnain ila hadzal 'amal adh-dhakham alladhi qama bihi falam yashur bi ayyi shay'in min al-kibr. Dengan capaian yang besar seperti ini Dzulqarnain itu tidak lantas merasa sombong dan congkak ya, kan, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan Dzulqarnain? Dia sangat kuat sekali tadi. Qala hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Nanti ada waktunya. Ada waktunya benteng atau tembok itu nanti akan hancur. Nih, jadi Ya'juj dan Ma'juj mampu untuk menembus itu, nanti ada waktunya. Tapi setelah terjadi dari benteng yang kuat atau tembok yang besar tadi, Dzulqarnain mengucapkan hadza min fadli rabbi, atau hadza rahmatun min rabbi, ini rahmat dari Rabbku. Wa bidzalika tantahi hadhil halaqah fi sirati Dzulqarnain, sampai di sini selesailah sejarah sirah dari Dzulqarnain. Ini an-namudaj al-tayyib lil hakim as-salih, contoh yang baik ini untuk seorang pemimpin yang saleh yang Allah berikan kekuasaan di muka bumi dan dimudahkan segala sesuatunya. Ini untuk Dzulqarnain. Ini untuk Dzulqarnain. Tapi sekarang ada penjelasan untuk Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana ending dari Ya'juj dan Ma'juj? Allah Subhanahu wa taala ja'ala qabla yaumil qiyamah alamat tadullu ala qurbi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti sebelumnya Allah berikan tanda-tanda besar yang menunjukkan akan dekatnya datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan keluar di akhir zaman. Akan tetapi kapan itu? La ya'lamu hadza illallah. Tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka itu selalu berusaha setiap hari itu untuk menghancurkan tadi tembok yang besar tadi, melubangi setiap hari, hatta idza ra'au syams, sampai mereka ketika sudah melihat sinar matahari, pimpinan mereka mengatakan irji'u fasatahfirunahu ghadan. Sudah pulang. Dilanjutkan lagi besok. Mereka pulang di hari berikutnya, fayajiduhu qad 'ada. Ternyata sudah kembali lagi kama kana, seperti sebelumnya. Jadi seperti belum dilubangi, menjadi seperti semula. Wala yazaluna 'ala tilkal hal. Mereka terus melakukan hal itu hatta ya'ti al-maw'id alladhi haddadahu Allah. Sampai datanglah suatu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan keluar, mereka datang untuk melubangi tembok itu. Mereka bisa melubangi sampai terlihat sinar matahari. Pimpinan mereka berkata, "Fasatahfurunahu ghadan insyaallah." Kalian akan bisa melubanginya besok, melanjutkannya besok insyaallah. Dengan menambahkan ucapan insyaallah. Wakana kalimah, kaanna kalimah, seakan-akan kalimah insyaallah adalah kalimatus sirri, kalimat yang ini kalimat rahasia. Fa'idha, kalimat yang rahasia bagi mereka. Fa'idha bihim ya'uduna fil yaumit tali. Besok harinya ketika mereka itu kembali, ternyata mereka mendapati lubang itu masih seperti kemarin, yaitu dalam keadaan sudah berlubang. Jadi enggak kembali lagi seperti semula, tapi masih berlubang. Kama tarokuhu bilam, seperti mereka tinggalkan pada hari kemarin. Mereka lubangi terus. Ala nasi fayathuna fil ardi fasadan. Setelah itu mereka menyebar di muka bumi, membuat kerusakan. Tidak meninggalkan satu pohon pun, atau benih biji, buah-buahan, hewan ternak, kambing-kambing itu, kecuali mereka semua makan semuanya. Bal wa yashrabuna al-ma' kullahum, mereka minum semua air. Fala yatrukuna lin-nasi nuqtata ma'in wahidah, tidak disisakan sedikit air pun untuk manusia yang lain. Wa yusbihun nas fi hammin wa ghammin la ya'limuhu illa Allah, manusia merasakan kegelisahan, kekhawatiran yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu inilah turun Nabi Isa alaihi salam. Di waktu inilah Nabi Isa sebelumnya sudah turun dan sudah membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, dan manusia di saat itu sudah menjadi orang-orang yang beriman. Wa huna ya'murullahu 'Isa 'alaihi salam bi an ya'khudha man ma'ahu minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa 'alaihi salam untuk membawa orang-orang yang beriman bersama beliau berlindung di gunung, di Jabal At-Tur atau di gunung Tur, Tur Sina, Tur. Hatta la yasir ilaihim Ya'juj wa Ma'juj, sampai supaya apa? Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mengejar mereka. Nabi Isa bersama orang-orang yang beriman, bersama beliau masuk ke Jabal Tur. Yukhlisuna fid du'a wal luju ila Allah, berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, min ajli an yukhlisal arda min Ya'juj wa Ma'juj, supaya bumi ini dihilangkan dari Ya'juj dan Ma'juj, dibersihkan dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Wa fi tilkal lahdhah kanat qabailu Ya'juj wa Ma'juj tudammiru kull khairatil ard. Kabilah Ya'juj dan Ma'juj ini menghancurkan semua kebaikan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, tanaman, buah-buahan. Fa idza nadharu hawlahum falam yajidu ahadan, mereka melihat di sekitar mereka sudah tidak melihat seorang pun, mereka berkata laqad qaharna ahlal ard, kita sudah mengalahkan semua penduduk bumi. Wa baqiya ahlus sama, yang tersisa hanyalah penduduk langit. Maka mereka mengambil, setiap orang mengambil herbatahu, melihat mengambil tombaknya. Fayarmiha ilas sama, mereka lemparkan ke langit. Fatarji ilaihi wa fiha atharud dima, setelah kembali itu ternyata tombaknya itu ada darahnya. Wahum lam yaqtulu ahadan, mereka tidak membunuh seorang pun dari penduduk langit. Walakinnahu fitnah, itu fitnah bagi mereka. Maka mereka mengatakan laqad qaharna ahlas sama, kita telah mengalahkan penduduk langit. Wa bainahum ala dhalik wa bainama hum ala tilkal halah min al-fasad wal ifsad wal ghurur idfa'ath Allahu alaihim hasyarat aw didan ismuha naghaf. Ya, karena mereka merasa menang tadi, sudah mengalahkan penduduk bumi dan mengalahkan penduduk langit, ya, menurut anggapannya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan serangga atau didan, ulat, cacing, ya, ulat nih ya. Ismuha an-naghaf, yang namanya adalah disebut dengan naghaf, ya, ya, hewan yang kecil tadi membunuh mereka semuanya dan tidak meninggalkan seorang pun. Kana minal mumkin yakhsifallahu bihimul ard, bisa saja sebenarnya Allah akan menenggelamkan mereka di muka bumi, ya, atau dihujani dari langit, apalah itu, batu atau apa. Ayur silahum Jibril alaihissalam, atau dikirim malaikat Jibril untuk menghancurkan mereka. Lakinnahu arsala alaihim hasyarah haqirah mithlahum litaqdi alaihim. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih memilih serangga yang hina, yang kecil, ya, seperti mereka itu, untuk memusnahkan mereka. Wa fi hadhihi al-athna yaqulu Isa alaihissalam, dalam kondisi seperti itu Nabi Isa alaihissalam memilih seseorang ini untuk apa nih, yahtasib nafsahu, mengharapkan pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan orangnya memang yang dipilih beliau ini, pertama ini ya takut enggak ada yang berani, akhirnya ada orang yang berani. Fa yakhruju liya'rif lana liya'rif lana madza hadatsa liya'juj wa ma'juj, untuk memberitahukan kepada kami bagaimana keadaan Ya'juj dan Ma'jun. Wa yakhruju rajulun mu'minun wa yanzuru fayajiduhum jami'an mauta, keluarlah seorang mukmin dan melihat mereka semuanya ternyata sudah menjadi mu'ayyad, waqad antanatil ardh, yang menjadi bangkai dan baunya, masya Allah, baunya itu ya busuk. Orang tadi kembali mengabarkan kepada Nabi Isa dan orang-orang yang beriman, mereka semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yadu'a Isa alaihi salam, Nabi Isa berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan muka bumi ini dari bangkai-bangkai mereka, dan Allah turunkan burung dari langit, fatakhudhu jussatahum, yang mengambil bangkai-bangkai mereka. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, fayaghsil al-ard, hujan itu mencuci bumi, mengguyur bumi dengan airnya hingga bersih, sehingga menjadi bumi yang sangat indah. Tsumma ya'isu al-muslimun ma'isa 'alaihi salam ajmal hayah. Setelah itu orang-orang yang beriman, kaum muslimin, hidup bersama Nabi Isa alaihi salam dalam kehidupan yang paling baik. Fa ya'murullahu al-ardha an tukhrija barakata. Allah merintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan keberkahannya, dan merintahkan kepada langit untuk menurunkan juga keberkahannya. Fa tasami'u al-jama'ah min ar-rijali 'ala ar-rimanah al-wahidah fala yakmulunaha, wa tasami'u al-jama'ah min ar-rijal 'ala haribin baqarah wahidah fala yukammiluhu. Ya, ini orang-orang berkumpul dari laki-laki ini. Ini kebesaran nikmat yang ada pada zaman Nabi Isa ketika itu, sampai-sampai ya turah-turah ini. Jadi wa yakunu al-aman qad intashara fil ard, keamanan juga tersebar saat itu. Hatta tarta al-usud ma'al ibil, sampai-sampai singa itu bisa diajak bareng apa sama unta, kemudian macan itu bersama dengan sapi, serigala itu dengan kambing, itu mengembala bareng. Wa hatta yal'ab as-sibyan bil hayyat, anak-anak kecil itu bermain dengan ular. Wa sa'abin falada durruhum, dengan ular-ular, dan itu tidak membahayakan mereka, itu karena keamanan yang ada itu. Audatu ila Dzulqarnain, sekarang ini kembali lagi ke kisah Dzulqarnain sebagai penutup. Wa na'udu marratan ukhra ila Dzulqarnain, kembali lagi kepada Dzulqarnain. Fa innahu lamma balagha masyarikal ardi wa magharibaha wa nashara tauhid. Jadi ketika Dzulqarnain itu ke timur dan ke barat menyebarkan tauhid antara penduduk bumi. Wa sa'adaha ula al-qaum ala bina'is sad, kemudian membantu kaum tadi yang ketika yang didatangi tadi untuk membuat tembok yang besar, dia merasa bi anna muhimmatahu qad intahat, selesai sudah tugasnya. wa anna ajalahu qad iqtarab, ajalnya sudah mendekat. Faqad marada maradan syadidan, marida dia sangat sakitnya sudah sangat kronis. Indama balagha arda Babil, ketika sampai di Babil. Ini falamma, ini di Irak tadi. Falamma asfaqa, tentunya tempat seperti ini disebutkan dalam kisah Israiliyah nih. Falamma asfaqa ayyamuta arsala risalatan ila ummihi, ketika sudah mau mati, sudah mendekati kematian, mengirim surat kepada ibunya. Wa kadzaba fiha, dituliskan, ya ummah, wahai ibuku, isna'i tu'aman, buatlah makanan dan kumpulkan semampunya manusia sekitar, orang-orang sekitar, akan tetapi jangan sampai ada yang memakan makanan itu orang yang tertimpa musibah, itu tidak boleh memakannya. Wa'alami, dan katailah, annalladhi apa ini azhabu ilaihi khair min kulli ma ana fihi, dan apa yang aku azhabu ilaihi, yang aku apa ini ya, ini saya kurang faham dari semuanya gimana. Ini isyarat saja dari beliau bahwa beliau itu akan mati sebenarnya, isyarat kepada ibunya. Jadi annalladhi adzhabu ilaihi, ya mungkin adzhabu ilaihi ini mungkin akhirat nih, yang aku menuju kepadanya ini akhirat. Khairun min kulli ma ana fihi, lebih baik daripada apa saja yang aku ada di dalamnya di dunia. Wassalam. Ini nasihatnya. Falamma wasala kitabuhu sana'at ta'aman, sesampainya dari risalah atau surat itu kepada ibunya, ya, ibunya membuat makanan, mengumpulkan manusia dan berkata, tidak ada yang boleh makan siapa yang tertimpa musibah. Maka mereka semuanya tidak makan. Fa'alimat madza arad. Sampai di situ ibunya baru sadar, baru faham apa yang dimaksud oleh Dzulqarnain. Faqala, dia berkata, ma yablughuka anni annaka wa'adtani fatta'idtu. Ma yablughuka ala annaka anni annaka wa'adtani fata'idtu wa'azaitani fata'azaitu fa'alaika salam hayyan wa mayyitan. Ini punya tahu kalau itu adalah isyarat bahwa Dzulqarnain itu meninggal dunia. Fa'alaika salam, bagimu keselamatan baik hidup maupun mati. Wa hakadha rahala Dzulqarnain ba'dama mala'al ard rahmatan wa adlan. Nah, inilah Dzulqarnain setelah berkelana di muka bumi ini, menyebarkan rahmat kasih sayang dan keadilan, menyebarkan tauhid dan iman di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas. Ya, yang bisa adalah tinggal di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Dzulqarnain. Yang apa saja itu? Yang pertama adalah, inti dari kisah-kisah itu kan sebenarnya adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran. Annal muslim labudda ayyatba' nabiyahu, seorang muslim itu harus mengikuti nabinya dan mengikuti apa, mencontoh nabinya. Kita melihat bagaimana Dzulqarnain mengikuti nabi yang hidup di masa itu, yang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tawaf bersama beliau mengelilingi Ka'bah serta mengambil ilmu dari beliau, yaitu ilmu yang banyak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama, sehingga dia berdakwah dengan tauhid. Karena Nabi Ibrahim adalah abu tauhid, bapaknya tauhid. Yang kedua, dakwah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim sesuai dengan ilmunya dan kemampuannya. Waqad ra'ayna kaifa anna Dzulqarnain tawafal ardu kullaha lidda'wah ila Allah azza wa jalla. Kita melihat bagaimana Dzulqarnain itu mengelilingi dunia itu untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, seorang muslim idza arada ayyadu qauman, kalau hendak mendakwai suatu kaum, maka dia harus belajar bahasa mereka supaya bisa mendakwai mereka atau paham, minimal paham bagaimana bahasa mereka. Waqad ra'ayna kaifa anna Dzulqarnain, kita melihat bagaimana Dzulqarnain belajar semua bahasa, liyatu fal ardh, untuk berkelana di muka bumi. Ini kita mau ke negeri Arab belajar bahasa Arab, mau ke negeri yang berbahasa Inggris belajar bahasa Inggris, dan banyak ulama kita yang belajar bahasa Inggris untuk berdakwah di barat. Annal muslim idza a'tahu Allah al-quwwah, Allah memberikan kekuatan kepadanya, falyambaghi ayyastakhdimaha illa fi khair, maka tidak boleh menggunakan kenikmatan kekuatan itu kecuali dalam kebaikan. Yang kelima, anna safar fihi fawaid kathirah jiddan. Dalam bersafar itu banyak manfaatnya. Nih, kita sudah rasakan ya, kalau bersafar itu kita banyak mendapatkan faedah yang besar, apalagi safar yang jauh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menambah, paling tidak menambah tawakal kita kepada Allah, pengalaman kita. Nih. Dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini adalah dalam keadaan bersafar. Nih, safar untuk menuju akhirat. Yang keenam, annana labudda an nu'allim annas ayyabdulu juhdahum wala yatawakalu 'ala an-nasi min haulihim. Kita harus mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka harus sungguh-sungguh ya dalam bekerja, dalam belajar, dan jangan menggantungkan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Yang ketujuh, anna man istata'a ayyansur akhahul muslim wa yarfa' adh-dhulm 'anhu fala budda ayyafal. Siapa yang bisa menolong saudaranya sesama muslim atau mengangkat kezaliman yang menimpanya, kezaliman yang ya yang mereka rasakan dari orang lain atau dari pihak lain, maka dia harus melakukan pertolongan itu. Ini kalau dia mampu. Ya, kalau enggak mampu ya berarti sama-sama merasakan kezaliman. Nih, annal muslim idza kana yu'ana min aduwwin yu'dhi. Kalau seorang muslim itu tertimpa ujian dari musuh, fa'alaihi ayyakhudha bil asbab. Dia harus mengambil sebab-sebab, liyamna zulmal aduwwi lahu, supaya menghalangi, mencegah kezaliman musuh terhadapnya. Walidzalika, oleh karena itu, Dzulqarnain membangun tembok tadi supaya menolak kezaliman Ya'juj dan Ma'juj dari kaum yang miskin-miskin tadi. Yang ke-9, annal muslim labudda ayyakuna bari'an. Seorang muslim harus bari', cerdas, fi kulli 'amalin ya'maluhu. Dalam setiap amalan yang dia kerjakan. Inna Allaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu. Di hadis, dalam hadis Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai suatu amalan seseorang itu kalau beramal atau bekerja suatu kerjaan, kalau kerja itu itqan. Itqan itu ya sempurna, menyempurnakan kerjaannya itu. Iya, berarti kalau expert dalam bidang ini penting sekali. Expert dalam bidang ini penting sekali, karena ilmu saja, orang kalau mengajarkan ilmu salah itu juga tidak baik. Ilmu setengah-setengah enggak baik, kerja setengah-setengah juga enggak baik. Walaqad ra'ayna kaifa kana bara'atul qarnain fi bina'i syad. Kita melihat bagaimana Dzulqarnain itu punya kecerdasan, punya apa ya, keahlian yang besar dalam membangun tembok tadi. Ya, kalau sekarang berarti ilmu arsitek ditambah dengan ilmu teknik sipil. Idza waqafa Allahu 'abdahu wa idza waffaqa Allahu 'abdahu al-muslim. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya muslim fi ayyi syai'in, dalam sesuatu, segala sesuatu, fal yanbaghi ay yaghtar. Jangan sampai orang yang mendapatkan taufik tadi dari Allah, jangan sampai dia tertipu, jangan sampai dia congkak sombong. Bal 'alaihi ay yashkurullah. Dia bersyukur kepada Allah. Wayan sibu al-fadla ilaihi, menisbatkan karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia Allah, seperti Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi, seperti dal karnain. Hadza rahmatun min rabbi. Annahu lam yakun syai'un fi hadzal qaun illa bi taqdirillah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nih. Waqad ra'ayna kaifa anna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna as-sad hatta yawmina hadza. Kita melihat bagaimana Ya'juj dan Ma'juj, kita tahu bagaimana mereka melubangi lubang atau tembok itu sampai hari ini. Wa ma'a dzalika falan yakhruju. Meskipun demikian mereka tidak keluar kecuali di hari di mana Allah mentakdirkan mereka untuk keluar. Ini keyakinan kita guys sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin pendapat lain di karangan ulama ada mengatakan mereka sudah pernah keluar di beberapa kali. 7 kali, yang terakhir nanti di hari kiamat, dan saat ini masih tertutup. Ya, itu ada berpendapat seperti itu juga. Anna du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Walaqad ra'ayna kaifa najjallahu nabiyahu Isa alaihi salam wa man ma'ahu min batsyi Ya'juj wa Ma'juj bisababi du'a wal luju' ila Allah. Ini kita melihat bagaimana najjallahu nabiyahu, Allah ini menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam berserta orang-orang yang beriman dari kekerasan Ya'juj dan Ma'juj, itu dengan sebab doa yang mereka lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala anna nihayat al-zulmi wal-khaymah, ya, ini akibat atau akhir dari orang yang zalim, wa khaymatun wa laqad ra'ayna kaifa kanat nihayatu ya'jud wa ma'jud ba'da kulli hadha al-fasad alladhi fa'aluhu fil ardh. Kita tahu akibat kezaliman tadi yang dilakukan oleh Ya'jud dan Ma'jud yang buat kerusakan di muka bumi, akhirnya Allah timpakan azab untuk mereka hanya dengan dikirim dari seekor dikirim serangga atau ulat. Ini ya naqaf tadi. Annal ardu idan tashara fiha al-iman fa inna allaha yanshuru fiha al-khayr wal-barakat. Suatu negeri kalau tersebar di dalamnya keimanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebarkan kebaikan dan keberkahan. Wa sayahduthu hadha inda nuzuli nabiyyina Isa alaihi salam ba'da qatli Ya'jud wa Ma'jud. Dan itu akan terjadi, ya, itu akan semuanya terjadi, akan tersebar semua kebaikan dan keberkahan itu setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam dan terbunuhnya Ya'jud dan Ma'jud. Dan yang terakhir, seorang muslim labudda ayyardha biqadwa'illah, ridha dengan takdir qadha dari Allah subhanahu, ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana Dzulqarnain ketika sudah merasakan dekatnya ajal, jadi ibunya Dzulqarnain ketika merasakan dekatnya ajalnya putranya, radhiyat biqadha'illahi jalla wa'ala, ridha dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terlalu panjang tadi, mohon maaf.